bila duhur, bila dua hari raya bertemu, apakah sholat duhur menjadi sunnah? Kalau bertemu dua hari raya, duhurnya ada pilihan, boleh Jumat dan boleh duhur. Adapun sholat, sholat tak wajib sama yang lainnya. Tidak ada dalam sejarah itu ada sholat lima waktu ada yang digugurkan atau libur satu waktu. Okay. Itu tidak ada di dalam syariat kita. Yang ada apakah ada Jumat atau tidak. Kalau tidak ada Jumat, berarti duhur yang berjalan. Jelas ya? Berarti duhur yang berjalan. Cuma pembahasannya itu saja. Ada yang mengatakan tidak ada sholat sama sekali. Ini adalah pendapat yang dianggap ganjil oleh para ulama. Memang ada ya sebagian yang berpendapat satu orang, tapi satu atau dua orang dianggap ganjil oleh para ulama. Sholat tidak gugur ya, sholat tidak gugur. Tidak juga dikatakan sholat menjadi sunnah, tidak. Sebenarnya kewajiban, namanya wajib, tetap wajib untuk dilaksanakan. Cuma yang dipermasalahkan, apakah wajib berjamaah atau tidak? Ya. Apakah dia duhur atau jumat? Itu yang dipermasalahkan. Jelas ya? Yang benarnya, kalau di sebuah negeri, ya, kalau dia adalah pimpinan negara atau orang yang terkait dengan berkewajiban menegakkan Jumat, dia tegakkan Jumat. Ya, sebab Nabi berkata, wa inna mujami'un, dan kami menegakkan Jumat, beliau sebagai pimpinan. Ya. Jelas ya? Kalau yang lainnya, misalnya suatu masjid, di negeri tersebut sudah ada menegakkan Jumat, ya, suatu masjid, semua masyarakatnya sepakat kita tidak ada Jumat hari ini, cuma duhur saja, maka mereka sholat duhur selesai. Mereka sholat duhur. Ya. Jelas ya. Kalau dikumandangkan adzan duhur di masjid, maka dia wajib datang. Kalau dia tinggal di masjid dikumandangkan Jumat, maka dia wajib datang Jumat. Jelas ya. Lalu dia katakan, oh saya duhur kewajiban Jumat, saya sholat di rumah saja. Tidak. So, kewajiban menjawab adzan ini berlaku pada segala waktu, termasuk di hari berkumpulnya dua itu. Ya Allah Ta'ala.